ويل يومئذ للمكذبين. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. Akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang. La ghalilin wa la yughni minal lahab. Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Innaha tarmi bi syararin kal qasr. Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Ka'annahu jimalatun suf. Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. هذا يوم لا ينطقون. Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. ويل يومئذ للمكذبين. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. Inilah hari keputusan. Pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ. Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ. Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ. Dan buah-buahan yang mereka sukai. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka. Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau ruku. Wailun yawma'idhin lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. فبأي حديث بعده يؤمنون. Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman.